Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Fadhillah azzaakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Taisir Karim Rahman fi tafsir kalam al-Manan. Selanjutnya ayat yang ke-80 daripada surat Al-Baqarah. Qala Syekh Sa'di rahimahullah fi bayan kalam Allah Ta'ala wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan fala yukhlifullahu 'ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'an wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Berkata Syekh Sa'di dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala, wa qalu, dan mereka mengatakan, mereka di sini yakni ahlul kitab terutama dari kalangan Yahudi, mereka orang-orang Yahudi mengatakan, lan tamassana an-nar, tidaklah api neraka menyentuh kami illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya hitungan hari-hari yang tertentu. Ayyaman, ini jamak daripada yaum, hari-hari, ma'dudah, yang terhitung. Ini terhitung dengan jari. Tidaklah menyentuh kami kecuali hanya paling 5 hari, 6 hari, 7 hari. Qul, katakan kepada mereka, attakhadtum 'indallahi 'ahdan, apakah kalian telah mengambil perjanjian di sisi Allah? Fala yukhlifullahu 'ahda, sehingga Allah tidak akan menyelisih janji tersebut. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah justru kalian hanya sekedar berbicara atas nama Allah perkara yang kalian tidak ketahui, membuat-buat kedustaan atas nama Allah azza wa jalla. Bala, bahkan keadaannya adalah man kasaba sayyi'ah, orang yang melakukan kejelekan, wa ahata bihi khathiatu, dan kesalahan-kesalahan dia tersebut telah menyelimuti dirinya, mengepung dirinya, menguasainya. Faulaika ashabun nar, maka mereka-mereka itulah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Syekh Sa'di menyatakan, dzalika af'aluhum al-qabihah, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan, ini pada ayat-ayat yang telah lewat, tindakan-tindakan mereka yang jelek, perbuatan-perbuatan mereka telah lewat banyak sekali, ya, perbuatan-perbuatan mereka, ahlul kitab, semenjak dari firman Allah Ta'ala, ya bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Terus sampai ayat ini berbicara tentang kejelekan-kejelekan mereka dari tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan mereka. diingatkan dengan berbagai macam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kedustaan-kedustaan mereka terhadap nikmat tersebut. Bukankah Allah telah menyelamatkan kalian dari Fir'aun, menenggelamkan musuh kalian, ini itu semua. Allah berikan kepada kalian Al-Furqan, yakni At-Taurat. Tapi kalian justru menjadikan anak sapi kalian sembah. Allah turunkan manna wa salwa, justru kalian minta supaya ditumbuhkan bawang brambang, cabai, petai, misalnya. Ini orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala belahkan lautan untuk mereka, justru mereka minta, ya Allah tunjukkan kepada kami dirimu supaya kami bisa melihatmu, sehingga disambar petir mereka ini. Kemudian Allah hidupkan mereka supaya mereka bersyukur. Allah pancurkan dari batu besar 12 mata air untuk mereka. Dan seterusnya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka dikufuri dengan tindakan-tindakan mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Membunuh jiwa. Kemudian Allah suruh untuk menyembelih seekor sapi, mereka masih berbuat ini dan itu untuk berusaha menghindari daripada perintah tersebut. Mungkin kisahnya telah lewat semuanya. Tindakan-tindakan mereka tersebut, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tindakan-tindakan mereka yang jelek, kemudian tsumma dzakara ma hadza annahum yuzakkuna anfusahum. Kemudian Allah sebutkan bersamaan dengan itu, bersamaan dengan itu semua tindakan-tindakan yang jelek tersebut, mereka mensucikan diri mereka. Tanpa masanan nar illa ayyama ma'duda, enggak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya hitungan hari-hari tertentu saja. Mensucikan dirinya, merasa aman dari adab Allah. Wa yashaduna laha bin najah, dan mereka mempersaksikan terhadap diri-diri mereka keselamatan min adzabillah, dari adab Allah, wal fawz bi thawabih, dan sukses dengan mendapatkan ganjaran pahala darinya. Wa annahum lam tamassahum annar illa ayyaman ma'dudah, dan bahwasannya tidaklah menyentuh mereka neraka kecuali hanya hitungan-hitungan tertentu. Ay qalilah tu'ad bil asabi, yakni hitungan-hitungan yang sedikit yang bisa dihitung dengan jari. Fajama'u bainal isaa'ah wal aman, maka mereka ini mengumpulkan dua sifat kebinasaan sekaligus. Yang pertama, tindakan-tindakan jelek. Yang kedua, merasa aman dari adab Allah. Ini adalah dua sifat kebinasaan. Al-amnu min adzabillah, merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Adalah tindakan jelek. Apa? Perkara yang sangat membahayakan. Membinasakan. Dalam keadaan mereka melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang buruk. Walam maka nahala mujarad da'wah, dan di saat ini hanyalah sekedar aku-akuan saja, plan semata yang tidak ada burhan, tidak memiliki sultan, tidak memiliki hujjah. Raddallahu ta'ala alaihim, maka Allah pun membantah mereka. anggapan tersebut, akuan tersebut, klaim tersebut. Fakal Allah nyatakan kul lahum ayyuhar rusul. Kul lahum ya ayyuhar rasul. Katakan kepada mereka wahai rasul. Ya, ini katakan kepada mereka yang Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk mengucapkan kepada mereka. Attaqatum indallahi 'ahdan. Apakah kalian telah mengambil di sisi Allah Subhanahu wa taala satu perjanjian? Perjanjian bahwasannya kalian jika melakukan demikian dan demikian maka kalian akan selamat. Dan kalian mengambilnya, perjanjian tersebut kalian jalankan. Ai bil imani bihi wa bi rusuli wa bi ta'ati. Apakah kalian mengambil perjanjian kalian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dengannya, beriman dengan Allah dan beriman dengan rasul-rasulnya dan dengan mentaatinya, mengikutinya. Di saat Allah Subhanahu wa taala mengutus Isa, kalian telah mengkufurinya, Bani Israil, Yahudi. Allah mengutus Isa, mereka justru mengatakannya sebagai anak haram. Lahir tanpa bapak, tuduhan orang-orang Yahudi. Dikatakan sebagai anak zina. Di saat Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun juga mendustakannya. Tidak beriman dengannya. Apalagi mentaatinya. Dalam keadaan mereka mengenal persis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahadzal wa'du al-mujibu li najati sahibihi alladhi la yataghayyar wa la yatabaddal. Maka ini perjanjian yang dengan perjanjian tersebut membawa kepada najat, keselamatan pelakunya dari siksa api neraka. Yang tidak akan pernah berubah dan tergantikan perjanjian ini. Sebagaimana perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang beriman. Dengan mati di atas keimanan, keislaman. Siapa saja mati di atas keislaman dan tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka dia memiliki janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga. Walaupun harus menjalani dosa, menjalani azab dan siksa di neraka, maka itu hanya sebatas dosa yang dilakukannya di dunia. Tetapi kembalinya tetap adalah surga. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti daripada aturan-aturan Islam, menjadikan Islam sebagai satu-satunya jalan hidup dia dalam segala aspek, dalam segala lini kehidupannya. Karena Islam adalah thariqatul hayat, jalan kehidupan, bukan sekedar religi yang bersifat ritualitas saja, tetapi segala aspek kehidupan diatur di dalam Islam. Karena ia bagi gaya Islam ini, dan pada yang beramil wahwa fil akhirat min al khasiri. Orang yang mencari selain Islam agama, entah yakni dia beragama dengan selain Islam atau dia di dalam Islam tetapi menjalankan selain aturan Islam, berarti sama saja klaimnya saja dia berada dalam Islam tetapi dia mencari jalan selain Islam. Dia dari gaya Islam dinan, dinan yakni tarekatan, sulukan, jalan yang ditempuh dalam kehidupan. Fala yaqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di dalam akhirat nanti berada dalam kerugian. Maka di sini mereka sangat jauh sekali daripada perjanjian keimanan kepada Allah dan kepada para Rasul. Maka kalau bukan itu keadaannya, ya keadaannya adalah yang kedua. Antaquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Atau kalian berbicara atas nama Allah perkara yang kalian tidak ketahui. Fa'akbar ta'ala anna sifqa da'wahum mutawakifah ala ahad hadainil amrayn alladaini la fa'alita lahuma. Maka di sini Allah Ta'ala memberitakan bahwa benarnya dakwaan mereka, akuan mereka bergantung pada salah satu dari dua keadaan. Ya, tidak ada ketiganya. Hanya dua ini saja. Imma an yakun qad taqawwa wa indallahi 'andan fatakun da'wah sahihah. Imma yang pertama, yakni mereka mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kalian kepada Rasulku, beriman terhadap kitab yang aku turunkan. An aminu bi wa bi rasuli, agar kalian beriman denganku dan dengan Rasulku. Itu perjanjiannya, dan itu tidak mereka ambil. Mereka justru mendustakannya. Wa imma an yakunu mutaqawwilina alaihi fatakun kadhiba. Atau mereka semata-mata berucap atas nama Allah dengan kedustaan. Ini namanya takawul. Takawul itu membuat-buat kedustaan. Sehingga dengan itu dakwaan mereka tersebut adalah dakwa kadhiba, klaim yang dusta. Fayakunu ablag nifzihim wa adabihim, hingga hal tersebut lebih mengena, lebih dalam terhadap khizz, kerendahan mereka, keinginan mereka dan adab mereka. Justru anggapan mereka tersebut dan akuan mereka tersebut, dakwah mereka tersebut, semakin menjadikan mereka terpuruk, semakin membawa kepada kerendahan dan akan melipat gandakan adab. Kenapa? Karena terkumpul padanya dua perkara. Yang pertama adalah mereka melakukan perbuatan-perbuatan rusak. Yang kedua, mereka membuat-buat kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla. Waqad ulima min halihim annahum lam yattakhidhu 'indallahi 'ahda. Dan telah diketahui dari kondisi mereka bahwasanya mereka-mereka ini dari Israel tidak mengambil perjanjian di sisi Allah. Kenapa? Litakdzibihim katsiran minal anbiya. Karena mereka ini mendustakan mayoritas para nabi. Tidak hanya sekedar didustakan. Hatta wasalat bihimul hal ila qatalu fa'idah minhu. Sampai-sampai hingga kondisi mereka itu sampai kepada membunuh sekelompok daripada para nabi. Nabi-nabi Allah mereka bunuh. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dalika bi'annahum kanu yaqtulun al-anbiya, yaqtulun an-nabiyyina bighairi al-haq. Dahulu mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. para nabi yang harusnya mereka imani justru mereka bunuh. Di antara nabi-nabi Bani Israel yang dibunuh adalah Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Alaihi wassalatu wassalam. Wa liqulihim an ta'atillah wa naqdihim al-mawaqit. Dan disebabkan karena berpalingnya mereka dari ketaatan kepada Allah dan mereka menggugurkan daripada perjanjian-perjanjian kita. Fata'ayyan bidzalik annahum mutaqawwilun mukhtalifun. Sehingga dengan itu dipastikan bahwa mereka itu hanya sekedar berucap dusta, takawul, mukhtalif sama maknanya. Takhalluq dengan takawul itu maknanya sama. Yani mengada-adakan kedustaan, mereka-reka. Qa'ilun 'alaihi ma la ya'lamun. Mereka berucap atas nama Allah apa-apa yang mereka tidak mengetahuinya. Wa qaul 'alaihi bila 'ilmin min a'dhamil muharramat. Dan berucap atas nama Allah dengan tanpa ilmu adalah termasuk daripada sebesar-besar perkara yang haram. Wa asna'il qabihat, dan sejelek-jeleknya perkara yang buruk. Bahkan dalam satu keadaan, al-qaul 'ala Allah bila ilmin ini bisa lebih parah daripada kesyirikan. Allah Azza wa Jalla menyatakan qul la ajidu qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi haqq wa an tusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu. Di situ, di dalam ayat tersebut, kata Ibnu Qayyim, Allah menyebutkan dosa-dosa besar. Dan dimulai dari dosa yang paling, dosa besar tapi yang paling mudahnya, paling ringannya. Dari dosa besar. Yani al-fawahis, al-fahisah. Itu dosa-dosa besar, fahisah. Perbuatan zina dan yang semisal. Madhahara minha wa ma batan, baik yang terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Wa itsma, dan al-itsm. Al-itsm di sini disebutkan oleh sebagian mufassirin yakni syurbul khamr, karena al-khamr ummul kaba'ir. Khamr itu adalah induknya daripada dosa besar-besar. Dengan minuman keras akan membawa kepada terbukanya sekian banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, sehingga derajatnya di atasnya fahisah. Wal baghi, ini kedzaliman kepada orang lain, membunuh jiwa yang paling besarnya. Kemudian wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, mensekutukan Allah yang Allah tidak turunkan padanya sultan, yaitu berbuat syirik. Dan ini adalah yang lebih tinggi daripada apa yang tersebut sebelumnya, mensekutukan Allah. Kemudian Allah mengakhiri wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lam, dan engkau berucap atas nama Allah perkara yang kalian tidak ketahui. Tentunya masuk di dalamnya adalah kesyirikan, mensekutukan Allah. Seluruh daripada bentuk kesyirikan masuk di dalam aqala 'ala Allah bila ilmi. Ditambah lagi dia mendakwakannya, menyeru manusia kepadanya, ya. Sehingga dari keadaan ini membawa kepada bahaya yang lebih besar, kerusakan yang lebih besar. Maka al-qaul 'ala Allah bila 'ilmin bisa, kita katakan bisa membawa kepada satu dosa yang di atas daripada kesyirikan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Bukan berarti setiap aqal ala Allah bila ilmin itu merupakan dosa yang besar di syirik. Tidak. Aqal ala Allah bila ilmin ini berbeda-beda kondisinya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sehingga di sini Asy-Syaikh Sa'di menyatakan wal qaul 'alaihi bila ilmin min a'dhamil muharramat. Dia menyebutkan dengan min a'dhamil muharramat. Termasuk dari sebesar-besarnya muharramat. Bukan dipastikan paling besarnya. Tsumadzakara ta'ala hukman 'amman likulli ahad. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan hukum secara umum bagi setiap orang. Setelah tadi menyebutkan terkait dengan Bani Israel. Kemudian Allah SWT menyebutkan hukum berlaku kepada setiap siapa saja yang melakukan perbuatan ini. Yadkhul bihi Bani Israel wa ghairuhum. Masuk di dalamnya Bani Israel dan selain mereka. Wa huwa al-hukmu alladhi la hukma ghairah. La amaniyuhum wa da'awihim bi sifatil halikin wa najin. Dan ini merupakan hukum yang tidak ada hukum selainnya. Bukan semata-mata hanya amani, angan-angan mereka. Dan bukan semata-mata hanya klaim-klaim mereka saja. Klaim-klaim untuk menyebutkan tentang sifat orang-orang yang binasa dan orang-orang yang selamat. Itu begini, begitu, begini, begitu. Orang yang demikian berarti dia selamat, orang yang demikian berarti tidak selamat. Orang yang istilahnya tasyahi atau tahakkum bila ilm, memutuskan menurut hawa nafsunya, syahiyahnya, dia, hawa nafsunya, keinginannya, itu namanya da'awah, akuan-akuan, klaim-klaim, atau anani, angan-angan. Maka itu semua adalah kedustaan, itu semua batil. Adapun perkara yang menjadi barometer dan ini bisa dinilai bukan sesuatu yang kemudian dikatakan yang mengetahui tentang kebenaran dan kejelekan itu, kebenaran dan kesalahan itu hanya Allah, kebaikan dan keburukan hanya Allah, sehingga kita tidak boleh mengklaim diri kita paling benar. Tidak bisa seperti itu. Betul kalimat tersebut bahwa yang mengetahui kebenaran dan kejelekan hanya Allah, kebaikan dan keburukan hanya Allah. Tetapi dalam hal ini Allah telah menjelaskan. Allah telah menurunkan penjelasannya, mengutus Rasulnya, ya, menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Fatabayyana ar-rusdu min al-ghayy. Telah jelas mana jalan petunjuk, mana jalan penyimpang. Telah jelas. Barometernya itu telah jelas. Barometernya bukan klaim setiap orang, tetapi apa yang diistilahkan sebagai an-nusus wal adillah dalam agama kita. Dalil, nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah standar kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqal, maka Allah menyatakan bala ai laisal amr kama dzakartum, yakni perkaranya tidak seperti yang kalian ucapkan wahai Bani Israil. Fa innahu qawla haqiqatalah, ucapan kalian itu ucapan yang tidak ada hakikatnya sama sekali. Itu hanya sekedar prasangka dan praduga atau dakwaan dan klaim-klaim saja. Walakin man kasada sayyi'ah, akan tetapi siapa saja yang berbuat kejelekan, wa nakirah fi ziyati syaf, man di situ syartiyah, siapa saja. Ini merupakan syarat. Ada tu syarat. Kasada fi'l syarat. Sayyi'atan. Barang siapa yang berbuat kejelekan. Sayyi'atan tidak pakai alif lam berarti nakirah. Nakirah. Nakirah itu sesuatu yang belum ma'rifat, belum tertentu. Artinya umum. Sayyi'ah apa saja bentuknya. Man kasada sayyi'atan, barang siapa yang dia berbuat kejelekan. Di sini nakirah dalam konteks syarat. An-nakirah fi siyaqi syart wa nakirah fi siyaqi istifham wa nakirah fi siyaqi nahi wa nakirah fi siyaqi nafi. Empat keadaan ini tufidul umum, memberikan faedah keumuman, dan itu merupakan faedah. Faedah dalam bahasa Arab. Nakirah dalam konteks syarat atau konteks istifham pertanyaan atau konteksnya nafi peniadaan atau konteksnya adalah larangan, itu memberikan apa? Memberikan makna umum. Dan di sini adalah fi siyaqi syart fa ya'um asyirk famaduna, sehingga umum masuk di dalamnya adalah kesyirikan dan selain daripada kesyirikan. Maka sabah sayyatan wal murabbi hunak asyirk, dan yang dimaukan di sini adalah kesyirikan. Kenapa? Keumuman kok dibawa kepada makna yang khusus? Bidali. Dan tidak bisa membawa makna yang umum kepada sesuatu yang khusus kecuali dengan dalil. Ini bilal qara'in, dengan qarinah. Apa dalilnya? Qaul ta'ala, ucapan Allah sendiri, wa ahata bihi khati'atuhu. Ini kalimat setelahnya. Dan kesalahan-kesalahan tersebut ahatat bihi, telah meliputinya. Ai ahatat bi'amiliha, yani meliputi pelakunya. Falam tada lahu manfadan, sehingga tidak lagi ada jalan keluar baginya. Tidak meninggalkan bagi pelakunya itu jalan keluar dari dosa yang telah dikerjakannya. Dan ini tidaklah terjadi kecuali pada kesyirikan. Karena Allah SWT menyatakan Allah yaghfiru ayyusratabihi wa yaghfiru madunada di kalimahnya. Sehingga sifat dosa yang dinyatakan ahatabihi khati'atu, ini adalah syirik. Dosa tersebut ahatabihi khati'atu lam tada' lahu manfaada, tidak lagi ada jalan keluar darinya. Wa hadza la yakun illa syirik, dan keadaan dosa yang tidak lagi ada jalan keluar bagi pelakunya di saat dia mati di atas perkara tersebut, itu adalah layakun ilas syirik. Tidak bisa tidak, kecuali kesyirikan atau kekufuran. Bainaman ma'am iman la tuhitu bihkoti aku. Karena orang yang bersamanya ada keimanan, maka tidaklah dosanya tersebut meliputi dirinya, sehingga tidak bisa keluar darinya. Ada keimanan, sekecil apapun keimanan tersebut, kalau dia mati di atas keimanan, maka ada jalan keluar darinya dengan sebab keimanan tersebut. Sehingga dari sisi ini dimaknai bahwa sayyi'ah di dalam ayat tersebut adalah kesyirikan. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka mereka-mereka itu adalah penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya. Waqad ihtajja biha al-khawarij 'ala kufri sahibil ma'siyah. Dan sungguh khawarij berhujjah dengan ayat ini akan kafirnya pelaku maksiat. Mereka berhujjah dengan ayat ini, man kasaba sayyi'ah. Hujahnya bagaimana itu kan nakirah. Nakirah konteksnya syarat, berarti umum. Setiap dosa yang tidak ada orang yang selamat kalau setiap dosa. Maksudnya dosa besar dulu. Kalian mengatakan dosa besar berarti harus ada korinah. Oh itu umum. Mana korinahnya? Tidak bisa jawab. Iya kan? Mana korinahnya itu adalah dosa besar? Sayyi'ah katanya umum tadi. Oh maksudnya. Nah, maksudnya bagaimana coba? Tidak bisa jawab. Jadi kita katakan maksudnya adalah syirik. Kenapa? Ahatabihi khati'atu. Sifat ini tidaklah bisa ya berlaku kecuali pada kesyirikan. Sehingga di sini fa'innaha bayi'ahya hujjatun alaihim kama ta'ala. Sedangkan ayat ini justru menjadi hujjah atas mereka. Yani hujjah yang mengena pada mereka sendiri, orang-orang khawarij. Sebagaimana engkau lihat. Fa'innaha zahira fi syirik, karena sesungguhnya ayat tersebut berjarak secara zahir terkait dengan kesyirikan. Wa hakadha kullu mubtilin yahtaju bi ayatin aw haditsin sahihin ala qawlihi al-baqir fala budda an yakuna fi mahtajjihi hujjatun alaihi. Demikian pula setiap orang-orang ahlul batil yang berhujjah dengan ayat atau dengan hadis yang sahih untuk menguatkan ucapan kebatilannya, maka tidak bisa tidak. Pasti. Bahwasannya hujjah yang mereka pakai tersebut justru mengenai mereka sendiri. Itu sudah merupakan satu faedah. Jadi seluruh hujjah yang dipakai ya, oleh ahlul batil untuk berhujjah dengannya, kalau mereka berhujjah dengan ayat ataupun dengan hadis, maka ketahuilah bahwa ayat itu justru mengenai mereka. Hadis itu justru mengenai mereka sendiri. Ini merupakan faedah. Sehingga ahlus sunnah, para ulama ahlus sunnah, mereka membantah kebatilan-kebatilan justru dengan hujah-hujah yang mereka bawa sendiri. Ya. Hujah-hujah yang mereka kumpulkan itu menjadi hujah atas mereka. Tinggal menjelaskan makna dan kandungan ayat tersebut. Maksud daripada hadis tersebut. Syarah dan penjelasan hadis tersebut yang mereka bawa. Tidak seperti yang kalian maukan. Sehingga mereka dikatakan ahlul ahwa. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Nah, ahlus sunnah menjelaskan makna daripada ayat dan hadis yang dibawakan oleh mereka sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu billahi wa malaikatihi, dan orang-orang yang beriman yakni kepada Allah dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga kepada hari akhir, dan tentunya juga kepada takdir, wa amilus salihat, dan beramal salih, wala takun al a'mal salihah illa bisartain, beriman dan beramal salih, dan tidaklah amalan itu dikatakan salih kecuali dengan dua syarat, an takuna khalisan liwajhillah muttabi'an biha sunnata rasulih, yakni ikhlas mengharapkan wajah Allah dan mengikuti sunnah rasulnya. Sudah sering dijelaskan dua makna ini. Fahasil hatain ayatain anna ahlan najah wal fawz ahlul iman wal amal salih. Maka hasil, yakni inti kesimpulan dari dua ayat ini, bahwa ahlul najah, ahlul fawz, orang-orang yang akan selamat, sukses dalam kehidupannya di dunia wal akhirah, mereka adalah ahlul iman wal amal salih, orang-orang yang beriman dan beramal salih. Wal halikun ahlun nar al musyrikuna billah al kafiruna bih. Adapun orang yang binasa yang menjadi ahlun nar, penduduk neraka, adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan kafir dengannya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Nabi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thank you.